¿Qué es ella? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Al-Fatiha. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين فقال بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وصدق رسوله نبي الكريم جماعة مليك الله سبحانه وتعالى إن شاء الله hari ini kita akan meneruskan kajian akhlak. Tema yang akan dibahas pada hari ini adalah berkaitan dengan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30. Faqala ta'ala innal ladina qalu rabbuna Allah inna sesungguhnya alladina orang-orang yang qalu mereka mengatakan rabbuna Allah rabb kami adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, mereka teguhkan pendirian mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikat, pada saat Allah telah memutuskan apa yang perlu diputuskan baginya, ketika sakaratul maut, maka malaikat akan datang padanya. Apa yang malaikat katakan? Alla takhafu wala tahzan, janganlah kalian takut, jangan juga kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini rasanya cukup bagi kita untuk bisa memahami makna dari istiqamah. Secara bahasa, para ulama mengatakan bahwa istiqomah itu adalah sesuatu yang tegak lurus. Sedangkan secara istilah, para ulama mengatakan bahwa Sayyidina Ali mengartikan istiqomah adalah teguh, kuat pendirian dalam melaksanakan kewajiban. Dari kedua definisi itu, baik secara bahasa atau secara istilah, para ulama mengambil kesimpulan berdasarkan surat Fussilat ayat 30, bahwa istiqomah itu adalah satu sikap yang akan melahirkan ketakwaan. Sekaligus pada saat yang sama, Allah akan melunturkan kesombongan pada diri seseorang yang memiliki keistiqomahan, teguh pendirian untuk selalu berbuat baik dan melakukan kebaikan, hingga harapannya dalam keadaan apapun selalu dituntun untuk mencari yang terbaik dari pilihan yang maha baik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah, dia akan bersih hatinya. Kenapa? Karena kebaikan yang dilakukan secara terus-menerus akan memberikan efek dampak baik pada dirinya, yaitu selalu dan selalu berdiri di jalan kebaikan hingga luntur semua kesalahan, hingga luntur semua kekurangan yang ada pada dirinya. Minimalnya adalah dia mau dan tidak pernah berhenti untuk menganggap yang baik adalah baik. Ada sebuah kisah jemaah yang dimuliakan Allah yang diceritakan dalam sebuah kitab namanya Samirul Mu'minin Fil Mawa'id Wal Hikami Wal Kisas. Di sini ada sebuah kisah perjalanan antara guru dengan murid. Gurunya adalah Syekh Ibrahim bin Adham, muridnya adalah Sayyidina Hudzaifah Al-Mar'ashi. Keduanya sedang melakukan perjalanan jauh, tujuannya cuma satu, ingin menuntut ilmu. Kemana perjalanannya? Mereka menyusuri berbagai tempat, tapi tujuan utamanya adalah di daerah Kufah. Berangkat dari Mekah menuju Kufah. Bekalnya hanya satu, yaitu keyakinan. Dan makanannya hanya satu, yaitu air zam-zam. Mereka tidak punya bekal apapun kecuali air zam-zam dengan keyakinan yang mereka miliki. Perjalanan sudah berjalan seminggu. Dari kota Mekah menuju ke Kufah sudah berjalan seminggu. Dan seminggu itu mereka tidak makan, hanya minum air zam-zam hingga mereka berhenti di suatu tempat. Tempat peristirahatan yang biasa dipakai oleh orang yang sedang mengadakan perjalanan jauh, mirip seperti musola. Di situ mereka istirahat. Ketika istirahat, guru bertanya pada muridnya. Sayyidina Ibrahim bin Adam bertanya kepada Sayyidina Hudzaifah Al-Mar'ashi, "Wahai Hudzaifah, laparkah kau? Aku melihat ada yang sudah berubah dalam wajah." Apa kata muridnya? Dengan nada yang sangat santun, dia mengatakan kepada gurunya, "Wahai guru, beginilah seperti yang engkau lihat. Maksudnya, aku lapar." "Baik, kalau kau lapar, kau ingin makan?" "Iya ya guru, aku ingin makan." "Kalau kau ingin makan, carikan aku selembar kertas dan sebuah pena." Berangkatlah Sayyidina Hudzaifah mencari sebuah kertas dan sebuah pena. Setelah dicari, diberikan kertas dan pena ini kepada gurunya. Kemudian gurunya menulis sebuah kalimat di situ. Apa kalimatnya? Ditulis dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, antal maksudu bikulli halin wal musyar ilaihi bikulli makna. Antal maksud bikulli hal. Engkau adalah ya Allah, engkau adalah tujuan dari apa saja yang dituju. Wal musyar ilaihi bikulli makna. Dan musyar, apa saja yang dicari, seluruhnya ada padamu ya Allah. Kemudian beliau menulis di bawahnya, ana hamid ya Rob, aku adalah orang yang memuji. Ana syakir ya Rob, aku adalah orang yang bersyukur. Ana zakir ya Rob, aku adalah orang yang selalu menyebut namamu. Wa ana ja'i, aku juga orang yang lapar. Wa ana dha'i, aku juga orang yang terlantar. Wa ana arin, dan aku orang yang telanjang. Hiya sittatun, hal itu adalah enam yang kumiliki. Wa ana dhamin li nisfiha, ya Rob, aku jaminkan setengahnya padaku, tapi fakunid dhamin li nisfiha ya bari, setengahnya lagi aku jaminkan padamu. Madhi li ghairika lahabunarin kuntuha, pujianku kepada selainmu akan menggiringku ke dalam api neraka. Fa'ajir abidat min duhulin nar, selamatkan hambamu yang lemah ini dari api neraka. Ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulisannya hanya seperti itu. Sepertinya kecil, sepertinya remeh, tapi di dalamnya penuh dengan ketauhidan. Apa yang dia katakan? Ya Rabb, aku miliki keenam hal. Aku bersyukur, aku memuji, dan aku selalu menyebut namamu. Tiga itu yang aku jaminkan pada diriku. Tapi sisanya, yaitu aku terlantar, aku lapar, dan aku telanjang, semuanya aku jaminkan padamu ya Rob. Tugasku berzikir, tugasku bersyukur, dan tugasku selalu memuji namamu. Sehingga yang lainnya, selain itu, aku serahkan padamu, dan aku jaminkan untukmu. Sudah. Akhirnya tulisan itu dilipat sama gurunya, diberikan kepada muridnya. Kata gurunya kepada muridnya, aku serahkan ini, sekarang kau berangkat ke jalan itu. Jalan itulah jalan tempat orang-orang lewat. Tunggu olehmu orang yang pertama lewat di jalan itu. Karena jarang orang yang lewat di jalan itu. Tunggu olehmu, orang yang pertama kali lewat jalan itu, serahkan padanya. Dan jangan bilang ini dariku. Satu hal yang tidak boleh kau lupa, setelah kau terima surat ini, jangan ada sedikit pun perasaan di hatimu terkait kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat sekarang. Bismillah. Tanpa banyak tanya muridnya berjalan. Jalan ditunggu. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 1 jam enggak ada yang lewat. 1 jam setengah enggak ada yang lewat. Hingga jam kedua baru ada yang lewat, itu pun dengan kendaraan yang sangat amat lambat, naik bigol. Bigol itu lebih rendah dari kuda dan lebih besar sedikit dari keledai. Jalannya lambat, pelan-pelan, perlahan, sampai akhirnya orang itu sampai kepadanya. Ketika sampai kepadanya, surat itu diserahkan. Kata yang berkendaraan tadi, dari siapa surat ini? Dari si Fulan bin Fulan, tapi dia tidak menyebut bahwa itu adalah gurunya. Di mana dia? Sedang beristirahat di tempat itu. Yakir, saya baca dulu, silakan dibaca. Setelah dibaca, dari kalimat pertama Bismillahirrahmanirrahim sampai kalimat terakhir, orang itu menangis. Setelah orang itu menangis, dia tanyakan sekali lagi, siapa yang memberikan surat ini dan siapa yang menuliskannya? Siapa dia sebenarnya? Dia hanya mengatakan Fulan bin Fulan yang sedang beristirahat di tempat itu. Yahir, kalau gitu tolong sampaikan salamku padanya dan aku berikan. Diberikan. Ada sebuah kantong dari kulit diberikan kepada orang tadi. Diberikan kepada Huzaifah bin Al-Mar'ashi. Diberikan. Isinya adalah uang dinar. Sekitar 600 keping uang dinar. Kalau tidak salah, uang dinar itu sekitar uang emas. Itu sekitar 4,25 gram. Kalau tidak salah. Kalau diuangkan itu sekarang sekitar 1,7 juta. Ini ada 600 keping uang dinar. Begitu banyaknya. Dan pada saat itu, ketika dia menerima apapun, satu hal yang tidak boleh dia lupa adalah tidak boleh hatinya berubah. Dia harus tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lapar, dikasih uang. Dan hatinya tidak boleh berubah. Dia datang kepada gurunya, kata gurunya sebelum cerita, "Duduk kamu, serahkan taruh itu yang kau pegang, taruh di sini, jangan kau sentuh. Kau ceritakan, sebentar lagi yang punya ini datang." Diceritakan sama murid. Selesai diceritakan semuanya sama muridnya, beres, gak lama orang itu datang tanpa basa-basi, orang itu langsung memeluk, dipeluknya orang yang dianggap sebagai penulis surat tadi, dipeluk Sayyidina Ibrahim bin Adam, dipeluk, dicium keningnya. Apa kata orang tadi? Tuntun aku masuk Islam. Kata orang tadi bukan orang Islam. Tuntun aku masuk Islam. Akhirnya orang tadi masuk Islam. Setelah orang tadi masuk Islam, dituntun, cerita semuanya. Ketika mau pulang, uang dinar tadi yang isinya 600 dinar dikembalikan lagi kepadanya tanpa diambil sepeser pun. Setelah diambil, muridnya hanya melihat saja termangu. Ditunggu 2 jam, orang itu datang memberi sesuatu, dan sesuatu dikembalikan kepada orang itu. Padahal mereka butuh. Pergi orang itu, gurunya menasihati muridnya. Apa kata gurunya kepada muridnya? Kau tahu apa yang Allah berikan kepada kita? Allah sudah memberikan dan menghadiahkan kita keyakinan. Apakah masih kurang keyakinan dalam diri kita? Keyakinan yang besar itu akan melahirkan sesuatu yang besar. Kalau kau anggap uang itu sesuatu yang besar, maka kau salah. Uang itu tidak ada apa-apanya dibanding perjalanan kita ini dengan keyakinan sampai ke Kufah hingga kita bisa mendapatkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan perjalanan ini lagi hingga kita sampai ke Kufah hanya dengan air zam-zam yang kita miliki. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan akan melahirkan sesuatu yang besar. Orang yang tidak yakin pada Allah, dia tidak yakin akan yang Allah pilihkan kepadanya yang terbaik, maka orang itu salah. Ketika dia salah memilih apa yang telah Allah pilihkan padanya, dia akan gagal. Dan orang yang gagal, dia tidak akan mampu melakukan perjalanan. Ketika dia tidak mampu melakukan perjalanan, maka saat itu juga dia tidak akan mampu sampai kepada tujuan. Ini cerita tentang sebuah keyakinan, bahwa dengan sedikit sekali keyakinan yang mereka miliki, Allah menghadiahkan hal yang besar padanya. Ada sebuah kisah lagi. Ini diceritakan oleh para sahabat. Ada seorang sahabat namanya Abu Dujana. Mungkin jemaah yang muliakan Allah pernah mendengar nama itu. Abu Dujana adalah seorang sahabat yang hebat, luar biasa. Sahabatnya sangat baik, hebat, dan tidak pernah mengeluh di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu saat Abu Dujana di tempat dan di momen yang tidak tepat datang kepada Rasulullah untuk mengadukan keadaan dirinya. Di mana mengadukannya? Sedang dalam perang Uhud, tengah-tengah perang Uhud sedang berkecamuk. Dia datang kepada Rasulullah untuk mengadukan keadaan dirinya. Ya Rasulullah, pedangku patah dan belah. Rasulullah melihat keheranan. Abu Dujana tidak pernah mengeluh kepada Rasulullah, tapi saat ini dia mengeluh. Rasulullah SAW tidak menjawab keluhannya, langsung ke belakang tenda di perang Uhud itu, langsung memotong di belakang itu, membelah pelepah daun korma. Dipotong pelepah daun korma, diserahkan kepada Abu Dujana. Apa kata Rasulullah kepada Abu Dujana? Rasulullah hanya mengatakan bahwa pakai ini sebagai pengganti pedang pelepah daun korma. Kalau kita mungkin menganalisa dulu, kenapa pelepah daun korma dikasih sama Rasulullah untuk pengganti pedang? Apa bisa? Apa mampu? Tapi Abu Dujana dengan keyakinannya sama sekali tidak goyah bahwa apa yang diberikan oleh Rasulullah betul-betul akan bisa dipakai sebagai sesuatu yang menggantikan pedang. Berangkat Abu Dujana tanpa ada keraguan sedikit pun, tanpa reserve, dia mengiyakan dan membawa itu ke medan peperangan. Dan setelah kembali dari medan peperangan, dia katakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang kau berikan ini jauh, jauh, jauh lebih baik dan jauh lebih hebat daripada pedang-pedang yang kumiliki sebelumnya. Bahkan pelepah daun korma itu bisa diwariskan kepada anak cucunya setelah beliau tidak ada. Saat Abu Dujana tidak ada, itu masih dipakai oleh anak cucunya untuk perang. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa bisa begitu yakin dengan apa yang mereka jalani? Mengapa begitu yakin bahwa ini adalah pilihan Allah yang terbaik padanya? Jawabannya hanya satu, istiqomah di dalam kebaikan mampu menjawab itu semua. Istiqomah di dalam kebaikan mampu menapakkan kaki kita pada pilihan yang tepat dan benar, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita bertanya pada diri kita, sebesar apa sih dan sehebat apa sih keyakinan itu? Lebih hebat dari dunia, langit, 7 lapis, dunia dan seisinya. Bagaimana bisa keyakinan itu sebesar itu? Iya, karena keyakinan itu dihadapkan dan diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di diri seseorang tanpa perantara. Allah sendiri yang memasukkannya dan Allah sendiri yang meyakinkannya. Tapi dengan satu syarat, harus tahu diri. Orang yang tidak tahu diri, dia tidak akan mampu mengetahui bahwa ini adalah pilihan Allah yang terbaik untuknya. Orang yang tidak tahu diri tidak akan yakin. Bagaimana bisa begitu? Rasulullah SAW mengatakan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, siapa yang kenal dengan kelemahan diri, dia akan tahu kebesaran Allah. Siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, dia akan melihat bagaimana besarnya Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana hebatnya Allah, bagaimana maha besarnya Allah. Tapi siapa saja yang tidak merendahkan diri, mengangkat dirinya, dia tidak akan mampu melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada kata lain. Kalau ingin melihat dan mampu melihat kebesaran Allah di setiap jalan yang kita pilih, yang harus kita pilih, yang sudah diberikan dan disejajarkan oleh Allah, maka tidak ada lain. Semuanya kembali kepada keyakinan kepada Allah. Bagaimana mengembalikan keyakinan? Mengembalikan keyakinan adalah tidak pernah berhenti untuk berbuat baik. Perbuatan baik yang kita lakukan, yang kecil, itu akan memberi manfaat. Lebih baik sedikit diistiqomahkan dan dirindukan daripada banyak kemudian ditinggalkan. Di tempat kami, kebetulan kami tinggal di pesantren, ada anak perempuan, biasa kami sebut santrian, satu hari satu malam menamatkan Al-Quran 30 juz, tidak berhenti. Jadi tidak tidur dari mulai ba'da subuh terus. Ini kebetulan pada saat libur dia lakukan ini, pada saat Syawal dia lakukan ini. Dia baca dari mulai subuh sampai subuh lagi, dia tidak berhenti dan dia hatamkan 30 juz. Hatam 30 juz. Kita bilang, oh hebat. Tapi Setelah 30 juz dihatamkan, 2 bulan kemudian dia sakit tipes. Sakit. Tinggalkan sama dia 30 juz. Ini dia tidak baca. Bapak, ibu sekalian, jamaah dimuliakan Allah, sedikit. Tapi diistiqomahkan kemudian dirindukan, lebih baik daripada banyak kemudian ditinggalkan. Ekstrimnya, lebih baik baca Quran satu ayat, kemudian merindukan untuk baca Quran dua ayat, daripada tidak sama sekali kita baca. Hanya kita baca satu tahun, satu kali, yaitu bulan Ramadan. Itu pun hanya pembukaan sama khataman. Ikut Fatihah, dengan selanjutnya, terakhir ikut khataman. Lebih dari itu tidak. Lebih baik baca satu ayat dirindukan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul Azim. Tutup. Besoknya buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tutup. Kemudian merindukan baca dua ayat, tiga ayat, empat ayat. Jauh lebih baik daripada banyak, tapi kemudian ditinggalkan. Lebih baik duha dua rakaat. Istiqomah, kemudian merindukan untuk melaksanakan 4 rakaat. Kemudian istiqomah, merindukan melaksanakan 6 rakaat. Istiqomah, merindukan melaksanakan 8 rakaat. Istiqomah, lebih baik daripada melaksanakan 12 rakaat tapi hanya satu kali satu tahun. Sedikit dirindukan sekali lagi daripada banyak kemudian ditinggalkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai di situ hadiah istiqomah. Para ulama mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-istiqamatu khairun min albi karam. Wa fi riwayatin, al-istiqamatu khairun min al karam. Istiqamah yang satu kali kita lakukan itu lebih baik daripada 1000 karam. Tapi dalam riwayat lain mengatakan bahwa satu kali istiqamah yang kita lakukan lebih baik daripada 1 miliar karamahnya para wali. Ini betul-betul sesuatu yang hebat dan luar biasa, sehingga tidak bisa tidak. Istiqomahan menjadi kepatutan. Agar apa? Yang paling utama, agar diri ini bersih dan mampu melihat yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, sehingga semua berjalan otomatikly. Semua berjalan otomatis. Bapak, ibu-ibu sekalian, sering kita lihat di jalan hal yang sepele. Buang sampah sembarangan. Kenapa tangan itu nakal? Gak bisa diatur, naruh sampah bukan pada tempatnya. Kenapa dia buang ludah sembarangan, padahal orang yang di belakangnya merasa jijik dengan apa yang dia lakukan? Kenapa mulut itu tidak dijaga untuk berangkat ke tempatnya, buang ludah pada tempatnya? Itu sepertinya sepele. Tapi begitulah otomatis dirinya. Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau tangan nakal, mata tidak bisa diatur, telinga tidak bisa dikendalikan, mulut ini melanggar, tangan dan kaki tidak mampu lagi untuk berjalan dengan jalan yang benar, itu ciri bahwa hati kita tidak mampu mengendalikan semua itu. Kenapa? Karena komando semuanya ada di hati. Komando mata ada di hati, komando tangan ada di hati, komando kaki ada di hati, komando telinga dan mulut semuanya ada di hati. Kalau seandainya komandonya jelek, komandonya salah, maka semuanya akan ikut salah. Orang yang buang sampah sembarangan, ciri bahwa ada yang salah dalam dirinya. Orang yang buang ludah sembarangan, ciri ada yang salah pada dirinya. Meskipun itu hal sepele, tapi itu hal yang sangat amat penting di dalam akhlak, yang menunjukkan sebuah jati diri bahwa dia punya kualitas keadaan diri. Semuanya harus berjalan otomatis karena Allah. Semua harus berjalan otomatis karena pilihan Allah. Sehingga kalau semua berjalan otomatis karena Allah dan karena pilihan Allah, rasanya hidup ini akan berjalan jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan sebelumnya. Cuma yang dimuliakan Allah, itu kira-kira yang ingin disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan istiqomahan yang disampaikan ini bisa menjadi realisasi bagi kehidupan kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan betul-betul bisa dijadikan sebagai ilmu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan betul-betul bisa menjadi bangunan yang kuat bagi diri kita, hingga kita mampu mendapatkan sebuah keyakinan dalam diri dan berjalan atas jalan yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, kita sama-sama tutup dengan doa Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul ma'mul wa mahabbati Rasul wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma bi barakatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah an taftaha lana bi kulli khair wa an tajma'alana min ahlil khair wa an tu'amilana ya maulana wa amalataka li ahlil khair. Allahumma rzuqna salamah warzuqna al-afiyah wa na'udzubika min su'i nadamah. Allahumma rzuqna imanan qawiyan wa yakinan sadiqan wa iqadan jazimah. Allahumma rzuqna husnul khitam minna du'a minkal ijabah. Fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.